Makanya di Bukhari ada bab, Sahih Bukhari namanya bab tibul kalam, perkataan yang thayyib, perkataan yang baik, yaitu yang enak didengar, orang merasakan kenikmatan, mendapati kelezatan, senang mendengarnya. Jika kamu berbicara dengan orang ini, sepertinya enggak ingin putus pembicaraan dengannya. Kamu tidak ingin cepat selesai. Enak-enak keramahannya, akhlaknya, belum lagi kata-kata yang dia sampaikan. Dan itu sendiri kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, perkataan baik itu sendiri min jalil a'malil bir, dari amalan kebaikan yang sangat tinggi, termasuk amal kebaikan yang sangat mulia. Nyatanya Allah sebutkan dalam Quran, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Orang yang mencela kamu, menyakiti kamu, balas dengan yang lebih baik. Balasan itu bisa dengan kata-kata, bisa pula dengan perbuatan. Yang Allah katakan billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena dengan itu yang semula bermusuhan sangat denganmu akan berubah menjadi wali, orang yang dekat, cinta, bahkan akan membela kamu. Kalau dihadapi dengan yang lebih baik, dengan sikap, perbuatan yang lebih baik, dengan kata-kata yang lebih baik, cepat ataupun lambat, pasti itu hasilnya. Kalau dituruti nafsu, ketika itu kita terpancing untuk membalas, akhirnya kita setingkat dengan dia, setingkat dengan dia yang murahan, orang-orang jahil, dicela misalnya, di cerca ini itu, atau difitnah begini begitu, terpancing emosi. Oh ya, kamu itu dasar yang memang begini begini begini, balas. Ya hanya kan kamu setingkat setara dengan orang itu. Apalagi itu dengan penuh sinis, dengan penuh kebencian, gak kuat nafsu ini untuk menahan, inginnya balas. Bahkan kadang membalasnya lebih dari yang dia lontarkan ke kita. Dan itu di riwayat Adabul Mufrad termasuk riba. Inna min arbar riba. Termasuk keribaan yang paling riba, Rasulullah sebutkan. Dia mencelamu dengan satu kata, kamu bayar dengan dua kata, tiga kata. Bukan riba. Yang satu kok kamu bayar dua atau tiga. Dia misalnya sekali, satu kata dia lontarkan, kamu memang gila, senting, dasar. Marah kan? Emosi. Dibayar kontan. Kamu yang senting, dan bapak kamu memang begini, begini, dasar keluargamu, yang akibat kamu bayar berapa orang ini? Dia cuma sekali. Kamu bayar dengan sekian kali kata-kata. Riba. Haram. Al-Muhim, seperti para ulama sebutkan, bahwa perkataan baik itu termasuk amalan bir, amal kebaikan yang sangat mulia. Disebutkan dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menasehati, memberi wejangan. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya ma'asyarul qurra, khudhu tariqa man kana qablakum. Wahai para qori', qori' ini bukan sekedar maknanya para pembaca Quran, tapi yang dimaksud ahli ibadah. Nah, atau orang yang berilmu. Ikuti oleh kalian jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Tiru mereka, jadikan teladan kalian. Warfa'u ru'usakum wa la takunu 'iyalan 'alan nas. Angkat kepala kalian, jangan kalian menjadi beban bagi orang lain. Artinya, angkat kepala kalian, hendaknya kalian mulia di depan orang. Dan kamu tidak menjadi beban, layaknya anak istrinya. Kalau itu anak istrinya, wajar dong itu anak istri dia. Kan beban bagi dia. Anaknya butuh buku, minta ke bapaknya. Istrinya butuh pakaian, minta ke suaminya ini. Mau masuk sekolah, biaya daftar ulang misalnya. Sakit, ini, itu, makan, minum, pakaian, ya semuanya beban ke suami ini atau kepala rumah tangga ini. Kamu jangan menjadi beban bagi orang lain. Kamu bebankan hajat-hajatmu padanya. Angkat kepala kamu, artinya mulia. Bukan berarti congkak, bukan. Tetapi mulia. Karena seringnya orang yang mendapat bantuan dari orang lain kan hina. Akhirnya dia gak berani angkat kepala. Dan kamu dapati orang yang semacam ini kan menghinakan diri memang. Yang akan bisa mengangkat kepalanya. Saya ini butuh untuk begini, untuk begitu. Mulialah di depan orang, jangan menjadi beban bagi orang lain. Bahkan kata Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah, aku dapati di dalam Taurat ada pernyataan, tuba lilladzi ya'malu biyadihi wa ya'kul, tuba limahya, tuba limamati. Bahagialah orang yang bekerja dengan tangannya, lalu dia makan dengan hasil jerih payah dia sendiri. Bahagialah kehidupan orang itu, bahagialah kematian orang itu. Begitu yang seharusnya seorang mukmin aziz, jadi orang terhormat, orang mulia. Seperti Umar katakan, kamu bisa angkat kepala. Tidak ada orang yang yang kamu berhutang budi, berhutang jasa kepadanya. Makanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin orang lain punya jasa padanya segera dibayar. Jasa itu segera dibayar. Kebaikan apapun, misalnya dia beri kamu makanan, ya kamu bayar. Kamu balas, kamu berikan makanan padanya. Kamu dikasih kue, ya kamu kasih kue. Kamu dikasih buah, misalnya kamu kasih buah atau apalah. Seperti itu. Sehingga gak ada yang merasa anak punya jasa kepada fulan. Atau yang satu merasa kita hutang budi kepada fulan, gak ada. Cepat mereka bayar. Bukan berarti menolak kebaikan yang diberi orang, bukan. Tapi menjaga kehormatan ini. Jazakallahu khair, dia membantu, dia memberi. Tetapi hendaknya dibalas. Dan memang kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Di dalam hadis Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk orang itu paling tidaknya bermuka manis, ramah ketika bertemu dengan saudaranya. Itu yang seharusnya. Bertemu dengan muka yang berseri-seri, yang baik. Makanya kata Imam Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau, bab istihbab tibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa. Bab sunnahnya berkata baik, tutur kata yang baik, dan muka yang manis, yang ramah, berseri ketika berjumpa dengan orang lain. Karena ini termasuk dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada umatnya. Dan ini teranggap sebagai rif'ah, kehormatan bagi seseorang. Artinya dengan itu kamu menjadi mulia di sisi Allah ataupun di mata orang lain, karena kamu mengamalkan sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Pahala besar pun menantimu kalau kamu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun orang yang paling mulia. Beliau selalu bermuka manis, ramah kepada orang, sering dan selalu tersenyum kepada mereka. Sehingga pahala didapati dengan itu. Kecintaan juga semakin terjalin ikatan persaudaraan, memperkuat kesatuan di antara muslimin yang satu dengan yang lain, sekaligus semakin jinaknya hati, semakin jinaknya kolbu yang satu dengan kolbu yang lain, semakin jinak. Binatang saja kalau semakin jinak sama kamu kan semakin manja ya, semakin ngalem. Kucing misalnya, tiap hari kamu kasih makan, tiap hari kamu baik sama dia, kasih minum, susu, kamu mandikan, kamu bersihkan, semakin ngalem sama kamu, semakin manja, kepalanya digosok-gosokkan ke kakimu, termutar di kakimu, manja sekali dia, semakin jinak denganmu. Kedekatannya semakin lebih, ikatan emosional. Begitu pula antara, tentunya jauh lebih mulia, antara mukmin dengan mukmin. Hal-hal semacam ini yang Rasul ajarkan, perkataan yang baik, wajah yang berseri, yang senyum, yang ramah, memperkuat ikatan emosional, lunaknya kalbu semakin erat, semakin kuat cinta kasih sayang, sekaligus semakin jauh dirimu dari takabur, semakin jauh dari merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Karena sebagian orang menganggap hal semacam ini kerendahan. Dia anggap kehinaan. Senyum ramah ke orang itu kehinaan. Sehingga na'udzubillah mahalnya senyumnya luar biasa. Mahal sekali dari dia. Untuk mendapat jangankan senyum, wajah yang ramah saja luar biasa mahalnya dari dia. Bawaannya kalau kamu temui tegang dan serius. Ada perlu apa? Ya, ini begini. Begitu. Tegang dan serius. Ya serius lah, bas memang perkara penting misalnya. Tapi tidak harus kamu tegang dan mahal sekali senyum dan ramahmu. Kan bisa dengan senyum. Apa yang bisa saya bantu? Ini begini, iya ini. Ramah, orang merasa senang. Orang merasa tenang, dekat denganmu, bermuamalah, ini itu. Bagian orang merasa lah. Justru itu takabur, tercela. Oh, merasa dirimu lebih dari yang lain. Allah sebutkan kepada mukminin, wahfad janahaka liman istaba'aka minal mu'minin. Wahfad janahak, tundukkan sayapmu kepada orang-orang mukminin yang mengikutimu. Artinya, tundukkan sayapmu, tawadhu'lah kepada mukminin, karena mereka memang orang yang pantas kamu itu tawadhu' untuk mereka, bukan seperti orang-orang kafir yang memang pantas untuk dikerasi. Firman Allah, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masiir. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan munafiqin, waghlub alaihim, dan kasarlah kepada mereka, keras. Tempat kembali mereka jahannam, dan itu waliyadzubillah tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Kecuali kalau itu pun kafir yang diharapkan Islamnya. Kita berharap keimanan dia, ambil hatinya, atau ditakuti kejahatannya dari orang-orang fasik dan yang serupa dengan itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan kemarufan itu sekecil apapun. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abu Dzar, kalaupun kamu memasak banyaki kuahnya, wa ta'ajjiranak, kamu perhatikan tetangga-tetangga kamu, kamu jaga, artinya pulan dikasih, pulan kamu anteri, walaupun cuma kuahnya doang. Tetapi yang dikehendaki adalah perhatianmu pada mereka, bukan nominal, bukan nilai materinya, tapi perhatianmu. Kadang sebagian orang ditipu oleh syaitan dengan mencepilkan kebaikan, misalnya masak nasi soto gini gak ada dagingnya misalnya, pantes tak, apa kata orang nanti, begini kamu bikin kolak misalnya, wala ada pisangnya, wala ada ubinya, tapi sama anak-anak kamu tinggal kuahnya, laba kasih ke tetanggamu. Kalau memang itu yang bisa kamu berikan. Kadang orang ditipu oleh syaitan. Ah, jangan. Gak pantas. Gak logis. Masa ngasih orang, ngasih tetangga gini kok. Nanti dikata-katai pelit, bakhil, dan seterusnya. Gak etis sama sekali. Syaitan menghalang-halangi orang dari kebaikan. Yang Rasul katakan, jangan kamu hinakan, jangan kamu sepelekan kebaikan itu sesedikit apapun. Di Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah sebutkan kepada wanita secara khusus, ya ma'asyaran nisa, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an walau an tajid ihdakunna dzil fasyad. Jangan kalian meremehkan kemakrufan kecil apapun, walaupun salah seorang dari kalian hanya bisa memberi dzil fasyad. Zilfsyat ini, kalau kamu tahu kakinya kambing, ya, sepatunya itu yang paling bawah, kan pecah begini ya, kakinya kambing, sepatunya. Biasanya kalau dimasak dibuat sop, kaki kambing, misalnya. Zilf itu yang ada di antara pecahan kedua sepatunya, itu namanya zil bahasa Arabnya. Ya, kalau kamu kritipi kakinya kambing di daerah ini kan ada tipis sekali, memang sedikit daging yang ada di antara dua sepatunya itulah zil. Yang Rasulullah katakan, kalaupun hanya ini yang kamu punya, yang bisa kamu berikan, berikan. harus kamu kasih daging besar, banyak, kepala kambing ini. Kalau kamu punya, alhamdulillah. Tapi jika yang kamu bisa berikan adalah kaki kambing itu, wah, itu bukan kakinya semua. Ini yang ada di pecahan kakinya. Berikan. Jangan ada yang kamu sepelekan dari yang ma'ruf. Kebaikan itu tidak boleh ada yang dianggap remeh. Bisa jadi dari yang kecil itu Allah tulis bagimu pahala yang besar. Bisa jadi yang kamu sepelekan itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat kelak. Kata Ibn Mubarak, rahimahullah, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah. Betapa banyaknya amalan kecil, tetapi menjadi mulia karena niatnya. Warubba amalan kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyaknya pula amalan besar, tapi jadi kecil karena niatnya. Penting keikhlasanmu, mutaba'ah kepada Rasulullah. Sedikit ini, kecil ini, ketika kamu benar-benar ikhlas kepada Allah, bisa jadi itu yang menyelamatkanmu nanti di akhirat. Makanya Rasulullah katakan, ittaqullah, walau bisyikit samrah. Takwalah kamu kepada Allah, bikin perisai yang melindungi kamu dari azab Allah, dari neraka, walaupun hanya dengan secuil kurma. Walaupun hanya dengan secuil kurma, kamu punya satu, dua kurma, kamu belah, sebagainya kamu makan, separuhnya kamu sedekahkan ke orang kamu berikan. Mungkin sepele kamu melihatnya, ya Allah cuma separuh kurma, satu aja gak sampai. Tapi bisa jadi ini yang menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Kamu gak tahu mana amalan kamu itu yang benar-benar diterima Allah, mana yang benar-benar ikhlas karenanya sungguh-sungguh akan benar-benar menyelamatkan kamu di akhirat kelak. Makanya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Imam Al-Mundiri dalam Tarhib dan dihasankan oleh Syekh Nasir rahimahullah. Beliau sebutkan bahwa kata Ibn Mas'ud dulu, di masa dahulu, ada seorang abid, ahli ibadah dia. 60 tahun dia di Sum'ah, di tempat ibadahnya. Ibadah. Tidak pernah maksiat. 60 tahun, bukan waktu yang sedikit. Sampai suatu malam, datang seorang wanita di situ bermalam, dan sampai terjadi zina di antara mereka berdua. Maksiat besar. Menyesal si rahib ini, lari dia menjauh dan menyesal, ingin bertobat kepada Allah. Sampai dia berjalan jauh meninggalkan tempatnya ini, dia beristirahat di suatu tempat ibadah. Di situ dalam keadaan sudah berhari-hari dia jalan, capek, lapar, dan setelah dia sangat capek, sangat letih. Orang lihat dia, saya dari kejauhan, orang jauh ini, orang capek, dikasih roti. Roti. Mau dia makan belum juga dia punya. Didatangi dia oleh orang miskin. Tua minta-minta. Anak juga lapar, sekian hari belum makan. Obdolana minta rotinya. Ya Allah, dia melihat anak sendiri capek dari sekian hari belum makan. Malah kita bagi dua, dipotong rotinya. Paruh dia kasihkan ke orang ini, paruh dia makan. Di akhirat, kata Ibnu Mas'ud, ditimbang amal kebaikannya. 60 tahun dia beribadah itu kalah dengan zinanya. Timbangan kebaikan dan kejelekan ini maksiat lebih berat kemaksiatannya. Disebutkan dalam riwayat itu, 3 malam perempuan itu di tempat ibadahnya dan 3 malam itu dia lakukan zina dengannya. Masyaallah al-afiyah wassalam. Timbangan maksiat ini zina ini yang lebih berat. Kalah ini ibadah 60 tahun, rusak semua. Sehingga dia merasa pesimis. Udah. Azab ini neraka. Katakan kamu tidak akan didolimi hari ini sama sekali. Kamu masih punya kebaikan. Yaitu sepotong roti. Sedekah. Ditimbang sepotong roti dari pahala yang dia berikan sedekah kepada orang lain. Dengan zinanya lebih berat sedekahnya dengan sepotong roti. Selamatlah dia dan Allah masukkan ke dalam surga karena sepotong roti. Orang gak tahu mana amalannya yang berguna bagi dia. Kita diperintahkan beramal soleh, beribadah, melakukan ketaatan, tapi mana yang benar-benar diterima oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, ikhlas kepada yang besarkah, yang banyakkah dari perbuatan kita atau yang kecil, yang sedikit. Wallahu a'lam. Makanya Rasulullah katakan jangan ada yang disepelekan. Yang kecil, yang sedikit, apalagi yang besar, yang banyak, jangan ada yang disepelekan. Lakukan semua kebaikan yang bisa kamu lakukan. Jangan ada yang disepelekan. Syaitan kadang mengganggu dan menghalangi orang dari kebaikan dengan suara-suara tadi, sepele, kecil, gak pantas, gak etis, gak baik, kamu orang kaya, kamu orang besar, kamu orang mampu, masa ini. Lakukan. Makanya di hadis lain tentang perkataan, Rasulullah sebutkan, Rasulullah SAW, wa innal abda la yatakallamu bikalimah fi sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha finnar sab'ina kharifa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seorang hamba berbicara dengan satu kata, satu yang tidak dia kira, artinya bagi dia, dugaan dia, satu kata ini masa ia sedahsyat itu kejelekannya, masa ia seberat itu balasannya. Dia gak sampai menduga sejauh itu. Itu cuma satu kata. Ternyata dari satu kata ini dia dijerumuskan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sebaliknya Rasulullah katakan, wa innal abda la yatakallamu bi kalimati fi ridwanillah la yulqi laha balan. Seorang hamba berbicara dengan satu kata yang itu dalam keridhaan Allah, yang juga tidak dia kira, dia gak sampai menduga sejauh itu, maka ia satu kata kebaikan ini sampai seperti itu besarnya pahalanya. Itu satu kata, dia berbicara satu kata toh. Mungkin misalnya dengan ucapan subhanallah, atau ketika kamu istighfar kamu katakan astaghfirullah. Orang gak menduga masa cuma dengan kata satu kali astagfirullah sebesar itu pahalanya. Ternyata justru dengan satu kata ini dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tidak boleh ada yang diremehkan. Kebaikan ataupun kejelekan, jangan ada yang disepelekan. Kamu tidak tahu dan masing-masing kita tidak ada yang mengerti. Yang kecil mana yang ternyata itu bermanfaat bagi kita, yang sedikit mana yang berguna, atau sekecil mana, sedikit mana yang itu ternyata celaka dan bahaya bagi kita. Makanya segala kebaikan, kecil ataupun besar, kamu bisa lakukan, segera lakukan, amalkan. Sekecil apapun kejelekan, seremeh apapun, apalagi yang besar, tinggalkan dan jauhi. Waftaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita cukupkan sekian. InsyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Darbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.